saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita sebelum membaca Al-Quranul Karim untuk membaca isti'adzah. Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau hendak, qara'ta di sini yakni hendak membaca Al-Qur'an, ya, sebelum membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Ini perintah isti'adzah. Juga dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca Al-Qur'an beliau isti'adzah, ya. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, ya, dari apa namanya, kejahatannya, kesombongannya, dan kesesatan yang dia sebarkan, ya. Kalau kita perhatikan lafaz isti'adzah ini ada banyak sigot atau bentuknya. Ada yang singkat seperti yang biasa kita baca sebelum kita baca Al-Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau seperti a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi juga bisa, atau tanpa as-samii'il 'aliim, dan beberapa sigot lainnya. Di kitab tajwid disebutkan sebagian sigot-sigot atau bentuk lafaz isti'adzah, ya. Maka silakan yang mana yang kita hendak baca, ya, selama itu setelahnya para ulama mengakuinya ada dasarnya, silahkan. Yang pendek tadi, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau ditambahkan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Selanjutnya, terkait dengan hukum isti'adzah ini, ya, jumhur atau mayoritas para ulama berpendapat bahwa isti'adzah ini hukumnya sunnah. Meskipun lafaznya dalam Al-Qur'an fasta'id, maka mintalah perlindungan kepada Allah, itu perintah, sedangkan perintah hukum asalnya wajib. Tetapi melihat beberapa riwayat yang lain, banyak para ulama, terutama jumhur, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Tapi apa susahnya kita mengucapkan isti'adzah, apalagi nanti akan diterangkan faedah dan hikmah dari kita membaca isti'adzah. Sedangkan yang lain seperti Atha' bin Abi Rabah berpendapat bahwa isti'adzah ini hukumnya wajib, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Setiap kali kita hendak membaca Al-Quran dalam sholat, ya, sebelum kita baca Al-Fatihah kita isti'adzah. Juga di luar sholat, ini menurut sebagian ulama, maka yang paling afdol dan lebih aman adalah kita membacanya keluar dari perselisihan. Menurut Atha', kenapa wajib? Karena tadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala fasta'id, maka mintalah perlindungan. Juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu merutinkannya, dan faedahnya juga dapat menolak kejahatan setan. Ya, menolak kejahatan setan. Sedangkan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Yang mana untuk suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengannya, maka penyempurna itu menjadi wajib. Ini pendapat Atha' bin Abi Rabah, ya. Sehingga untuk lebih hati-hati di antara dua pendapat ini, ya, kita membacanya. Apa susahnya kita isti'adzah? Kemudian faedah atau hikmah dari kita mengucapkan isti'adzah, ya, adalah untuk membersihkan mulut yang sebelumnya, ya, dipenuhi oleh lagun. Jadi dalam ucapan kita kadang-kadang kita menyampaikan ucapan-ucapan yang sia-sia, enggak ada faedah. atau terkadang jatuh ke dalam rofah, kata-kata kotor, ya, atau apalagi yang sampai mengandung dosa seperti ghibah, membicarakan orang lain, namimah, ngadu domba, kadzib, dusta. Maka untuk membersihkan ini semua diantaranya adalah dengan isti'adzah, agar mulut ini siap untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya dia mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan kekuasaannya, menyadari kekurangan dirinya untuk melawan musuh, ya, yang sangat kuat, yaitu setan, di mana secara fisik saja, ya, dia dengan setan, ya, jelas lebih kuat setan, ya, daripada dirinya, ya. Maka untuk menghadapinya dia harus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Jika engkau digoda oleh setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, ya, fasta'id billah innahu was samiul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hal ini karena untuk berhadapan mereka dengan kekerasan itu enggak bisa. Mereka kita kerasin mereka lebih keras lagi. Makanya suatu ketika ada seorang sahabat yang jatuh dari kendaraan, dia mengucapkan ta'isa syaitan, celaka setan. Maka Nabi SAW katakan, la takul ta'isa syaitan, jangan ucapkan begitu. Karena setan ketika engkau ucapkan begitu, dia akan membesar, ya, marah dan mengatakan soratuka, saya akan lawan kamu. Tapi kalau engkau ucapkan bismillah, dia akan mengecil, hatta sorakat dubab, sampai seakan-akan seperti lalat. Nah itu kenyataan, ya. Kadang-kadang kalau kita lagi ruqyah misalnya, ya, kemudian kita bacakan Al-Qur'anul Karim, dia kepanasan, ya, kita suruh dia untuk keluar, kadang enggak mau, kita tegaskan lagi, memang siap berhadapan dengan firman Allah, kita bacakan yang enggak kuat lah, katanya dia akhirnya nyerah gitu, ya, karena kita lawan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita suruh dia keluar, kadang enggak mau. Ya udah, kalau enggak mau saya akan bacakan lagi, kita akan bacakan lagi. Nah, kemudian kita katakan saja kepadanya, ketika dia merasa enggak bisa keluar, ya, ucapkan bismillah, saya akan keluar. Jadi dia akan mengecil dan bisa keluar dari tubuh orang itu. Kenyataannya seperti itu. Ya, karena kalau sudah disebut nama Allah, enggak ada yang bisa, enggak ada yang berani. Maksudnya setan pun jadi sampai ketakutan. Ya. Itu. Dan kenapa tadi kita untuk menghadapi setan, yakni dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di surah Fussilat, di sana diterangkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, lawanlah keburukan orang lain dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Boleh jadi yang sebelumnya antara engkau dengan dia, ya, ada permusuhan, bisa berubah menjadi teman akrab. Maksudnya apa? Kalau berhadapan dengan manusia, ya, coba lawan keburukan dengan kebaikan. Niscaya yang sebelumnya dia tadinya musuh, bisa musuh bebuyutan, bisa berubah menjadi teman akrab. Dan itu kenyataan. Ya, kalau kita praktekkan firman Allah ini akan terbukti. Siapapun ada orang yang jahat kepada kita, tapi kita baikin, kita suka ngasih, kita apa namanya senyum, kita ucapkan salam. Kita tidak melawan keburukan dengan keburukan, melawan makar, tipu daya dengan makar, tapi kita baikin, dia akan berpikir. Itu manusia gitu. Tapi kepada setan Allah enggak katakan begitu, enggak bisa untuk menghadapi setan coba lawan perbuatan jahatnya, makarnya, tipu dayanya dengan kebaikan, enggak bisa. Dia enggak bisa digituin. Harus lawan dengan isti'adzah. Gitu ya. Kalau manusia bisa, siapapun yang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita baikin, itu insya Allah akan berubah. Saya sendiri merasakan kenyataan gitu ya. Dulu ya ketika ya masih semangat-semangatnya ya, ada orang yang mungkin yang enggak suka lah dengan saya gitu ya. Sekedar cerita, maksudnya praktek bukti nyata apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan banyak kisah-kisah terdahulu juga, cuma mungkin yang terjadi saja gitu ya, yang pernah saya alami juga, ada orang yang mungkin benci sekali. Ya, karena saya sendiri menyerukan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dia inginnya ya umumnya aja lah nggak usah ini gitu. Saya semangat juga ketika itu menyerukannya gitu ya, dia benci sekali. Ya, Akhirnya dia kadang-kadang ngancam juga kayak gitu ya, ngancam gitu ya ke saya. Cuma suatu ketika dapat musibah dia, ya kecelakaan, jatuh dari motor dan kelindes kakinya, ya kelindes mobil sampai harus diamputasi gitu. Ketika itu yang datang duluan bawa oleh-oleh ke rumah sakit saya. Akhirnya yang tadinya dia benci banget sama saya, enggak suka, akhirnya berubah. Jadi ternyata saya nasihat untuk sabar. Kita kalau nyikapi dengan keluh kesah, marah-marah, enggak bisa narik musibah yang sudah kita alami. Akhirnya berubah. Akhirnya setiap assalamualaikum ustaz ini kayak gitu. Jadi teman akrab. Emang betul firman Allah ini, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyyun hamim. Yang tadinya kamu dengan dia ada permusuhan bisa jadi berubah jadi teman akrab. Maka siapapun dalam hidup ini kan pasti ada masalah, ada pertengkaran. Jangan lawan keburukan dengan keburukan, coba lawan dengan kebaikan. Ya, niscaya akan jadi teman akrab. Tapi kepada setan enggak bisa dibaikin. Kata Allah, "Fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Untuk menghadapinya mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu was-sami'ul basir. Ya, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Dan di samping itu secara fisik ya, kita kalah kuat dengan mereka. Secara fisik ya, manusia dengan jin lebih kuat jin. Kenyataan mereka juga bisa berubah menjelma ya, menjadi manusia. Mereka diciptakan juga dari api. Mereka juga ya fisiknya kuat ya. Urutannya kan manusia di atasnya, maksudnya manusia sih di atas manusia masih banyak, tapi keadaan setelah manusia dari segi ininya ya, maksudnya mereka yang mendapatkan beban ya manusia, kemudian di atasnya manusia ya jin, di atasnya jin malaikat. Malaikat apa, jin terhadap malaikat, jin takut sekali. Seperti dalam perang Badar. Dalam perang Badar jin ini apa, ngipas-ngipasin orang-orang musyrik, ayo lawan, saya ini ma'akum, saya akan bersama kalian, bela kalian. Tapi ketika berhadapan dengan kaum muslimin, ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat, apa malaikat-malaikat utama, Jibril juga turun melihat saat apa jin melihat, dia mengatakan inni arama la tarun, saya melihat yang tidak kalian lihat, inni akhafullaha rabbal alamin, saya takut kepada Allah rabbul alamin. Akhirnya dia tinggalin ya orang-orang musyrik, dan akhirnya ketika itu orang-orang musyrik meskipun jumlah mereka banyak terkalahkan. Nasihatku untukmu.